man la yashkurun nas. Seseorang tidak dikatakan sebagai seseorang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak bersyukur kepada kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita semua. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sengaja ana memulai dengan hadis ini karena secara pribadi mengingatkan tempat ini kepada sejarah masa lalu, sekitar 18 tahun yang lalu, ketika ana beserta ikhwah yang lainnya rihlah keluar dari rumah dalam rangka untuk menimba ilmu di tempat ini. Dan tempat inilah tempat perdana bagi ana secara pribadi untuk menimba ilmu. Tentunya sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada segenap asatidah yang telah membimbing, memberikan ilmunya dan mencurahkan perhatiannya, memberikan nasihat, wejangan, dan contoh-contoh teladan serta adab dari mereka asatidah kita, yang mereka tidak asing lagi di tengah-tengah kalian. Di antara mereka adalah Ustadzuna Al-Fadil Abu Usama Abdurrahman Lombok Hafizahullah, demikian juga Al-Ustadz Abu Abdullah Muhammad Al-Makassari Hafizahullah, Al-Ustadz Abdul Haq Hafizahullah, dan sebelumnya Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak Wal-Ustadz Suyuti, demikian juga Al-Ustadz Abdul Salam wa Al-Ustadz Mu'ad yang telah mengajarkan dan membimbing kepada kita, dan mungkin asatidah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan al-ujur yang berlimpah kepada mereka, memberikan istiqamah dan memberikan sabat alal islami wa sunnah. Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Al Mustafa alaihi salatu wassalam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang telah memberikan kebaikan kepada antum semuanya, fakafi'uh, maka berusahalah antum untuk membalas kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'uh fad'ulah. Jika engkau tidak bisa atau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, membalas kebaikan mereka yang telah memberikan kebaikan kepada kita, fad'ulah, maka doakanlah kebaikan kepada mereka. Doakanlah kebaikan kepada mereka. hatta taraw annakum qad kafa'tumu, sampai engkau meyakini bahwasanya engkau betul-betul telah membalas kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain terhadapmu. Dan tidak ada kebaikan yang lebih besar dibandingkan kebaikan berupa kita diajari oleh asatidah kita ilmu Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, yang dengan ilmu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk kita bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga semoga dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan kebaikannya kepada mereka, mencurahkan rahmatnya, dan senantiasa memberikan istiqamah wa thabat kepada al-asatidah hafidhahumullahu ta'ala jami'an. Ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya secara pribadi diberikan amanah untuk memberikan tausiah, memberikan an-nasihat di hadapan antum al-afadil, di mana antum saya meyakini sebagai pihak yang khairun minni, yang lebih baik daripada pihak yang berbicara. Akan tetapi mimbab at-tanasuh ad-dinun nasihah, demikian juga ketika kita diminta untuk memberikan an-nasihah fansahlah, maka berikanlah wasiat dan nasihat kepada mereka. Dan saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah azza wa jal memberikan manfaat dari apa yang akan kita sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh sebuah nikmat yang sangat agung dan sangat besar, yang nikmat ini khairun minad dunya wa ma fiha, yang nikmat ini lebih baik dan lebih berharga dibandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan segala apa yang ada di dunia ini. Kenikmatan tersebut yang pertama adalah kenikmatan kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muslimin. Kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beragama dengan dinul Islam, beragama dengan agama Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai afdalur rusul, di mana beliau adalah sebagai nabi atau rasul yang paling utama. Dan kita juga bersyukur kepada Allah ketika dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dikarenakan status kita menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah khairul ummah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu, wahai kaum muslimin, wahai umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Sehingga kalian wahai kaum muslimin sebagai umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebagai umat yang terakhir, tetapi status dan predikat kalian adalah sebagai khairul ummah, sebagai sebaik-baik umat. Dan nabi kalian yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebagai afdalur rusul, sebagai sebaik-baik rusul. Sehingga kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah kita menjadi sebaik-baik umat dan memiliki nabi sebaik-baik rasul, di mana amalan-amalan yang kita lakukan dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik amalan, dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara buktinya, ketika kita ditanya siapakah afdalun nas, sebaik-baik manusia, ba'dal anbiya wal mursalin, setelah para nabi dan para rasul, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul, dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sebaik-baik manusia ba'dal anbiya wal mursalin, setelah para nabi dan para rasul. Di antara alasannya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di antara sebabnya kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai manusia yang terbaik ba'dal anbiya wal mursalin, alasannya dikarenakan sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alasan yang kedua, orang yang terbaik pada umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga dari dua alasan ini, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyandang predikat sebagai manusia yang terbaik ba'dal anbiya wal mursalin, setelah para nabi dan para rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tentunya ini membuka kesempatan bagi kita semuanya, ketika kita dijadikan sebagai umat yang terbaik, ini merupakan kesempatan yang terbuka lebar bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba beramal saleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan agama ini dengan benar sesuai dengan Al-Kitab was Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan yang kedua, hendaklah kita menjaga hidayah ini, menjaga dinul Islam. Jangan sampai agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla karena kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak pandai di dalam menjaga dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi barakallahu fikum, di sana ada konsekuensi yang kedua dari bahaya kita menyelisihi jalan ar-rasul. Ketika seseorang dia durhaka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sebelum saya sampaikan ini, kita dengarkan dahulu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Muzzammil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahu akhdaw wa bila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna," sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian semua rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Siapa rasul yang dimaksud di dalam ayat ini? Rasul yang dimaksud di dalam ayat ini, beliau adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah diutus kepada kalian semuanya sebagai syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Maksudnya sebagai saksi atas kalian adalah sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, annahu qad ballagakum risalatillahi azza wa jal wa qamal hujjah alaikum. Yang dimaksud adalah bahwasannya Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diutus kepada kalian sebagai nikmat yang paling besar di muka bumi ini telah menyampaikan seluruh risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa aqamal hujjah alaihim au alaikum, dan telah menegakkan hujjah sebagai penegak hujjah atas diri-diri kalian semuanya. Sehingga di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lihat, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu apa sikap Fir'aun? Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka ternyata Fir'aun bermaksiat, durhaka dan menentang rasul tersebut. Siapakah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun? Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasula. Ternyata Fir'aun durhaka, menentang, bermaksiat kepada rasul, kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal? Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami mengazab Fir'aun dengan azab yang sangat dan sangat mengerikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tadabbur kepada ma'ani daripada ayat ini. Dan kita berusaha untuk mencerna apa maksud permisalan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kalian seorang rasul. Allah misalkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, ternyata Fir'aun bermaksiat durhaka kepada Nabi Musa alaihi salam. Ternyata yang dialami oleh Fir'aun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga ketika telah diutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian kalian berani durhaka, menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wassalam, menentang agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kalian juga akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau menyebutkan ada tiga ukubat, ada tiga siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Fir'aun akibat Fir'aun menyelisihi durhaka kepada Nabi Musa alaihi salam. Azab yang pertama atau hukuman yang pertama, Allah azza wa jal aghraqahum wa mahahum fi lahzatin wahidah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan, ditenggelamkan dan dibinasakan dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sebentar, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan. Kemudian azab yang kedua, Allah azza wa jal azabahum fil barzakh ila an taqum as-sa'ah. Yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun di alam kubur, di alam barzakh, ila an taqum as-sa'ah, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. bahwasanya neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dalam waktu pagi dan petang. Setiap pagi dan petang diperlihatkan kepada Fir'aun An-Nar, neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat dan sangat mengerikan. Kemudian yang ketiga, idza bu'itsu yaumal qiyamah, apabila Fir'aun dan bala tentaranya dibangkitkan di hari kiamat, maka Fir'aun akan masuk ke dalam asyaddal adzab, dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat dan sangat pedih. Ini tiga azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Fir'aun akibat durhaka, bermaksiat dan menentang Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan sebuah faedah emas yang patut kita untuk mencatatnya. Kata beliau hafizahullah taala, wa kadzalika man asa Muhammadan alaihi salatu wassalam fa inna ma'alahu ashadd min ma'ali Fir'aun wa qaumi. Maka demikian pula, setiap yang berani bermaksiat, durhaka dan menentang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fa inna ma'alahu, maka tempat kembalinya tersebut itu jauh lebih mengerikan dan jauh lebih dahsyat dibandingkan yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa bisa seperti itu? Li'anna Muhammadan au li'anna Rasulullah alaihi salatu wassalam afdalur rusul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau adalah sebaik-baik rasul. Karena beliau adalah sebaik-baik rasul, faman asahu takunu uqubatuhu asyad. Maka barang siapa yang berani bermaksiat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah sebaik-baik rasul, maka azabnya jauh lebih pedih dibandingkan kaum yang bermaksiat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini konsekuensi yang kedua. Ketika kita memiliki Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai sebaik-baik rasul, maka berhati-hati. Jangan sampai kita barakallahu fikum berani durhaka, bermaksiat dan menentang ar-rasul alaihi salatu wassalam, karena siksaannya jauh lebih dahsyat dibandingkan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Dikarenakan beliau adalah sebaik-baik rasul, sehingga yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad dalam status beliau sebagai sebaik-baik rasul, maka azabnya juga jauh lebih dahsyat. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga tentunya ini membuahkan faedah kepada kita semuanya. Selain kita memiliki rasa semangat untuk kita menjalankan agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang kedua juga kita berhati-hati. Jangan sampai kita berucap, jangan sampai kita beramal, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang bisa merugikan daripada dakwah yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kita harus ekstra hati-hati di dalam kita berucap, di dalam kita beramal, di dalam kita berbuat. Jangan sampai ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan kita tergolong sebagai ucapan yang menjauhkan manusia dari agama Rasul, atau justru merusak agama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Di lain sisi kita memiliki semangat pula untuk kita menjaga dakwah ini, menjaga dakwah yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dengan kita mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya, demi terjaganya dan berjalannya agama Rasul alaihi salatu wassalam. Bagi mereka para duat ilallahi azza wajal memiliki semangat untuk berdakwah, menyampaikan Alkitab wa sunnah, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki semangat ya di dalam mendakwai manusia. Demikian juga yang memiliki al-mal, memiliki harta, memiliki semangat pula untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus untuk kepentingan ad-da'wah ilallahi azza wa jal. Terkhusus di hari-hari ini, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan dengan sebuah keutamaan yang Rasulullah alaihi salatu wasalam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari ini. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh dikerjakan pada hari-hari itu yang lebih utama dibandingkan hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yakni ketika dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, "Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, tidak bisa mengalahkan juga al jihad fi sabilillah?" Kata baginda An-Nabi alaihi salatu wassalam, "Walal jihad fi sabilillah. Tidak bisa mengalahkan pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min dhalika bisyai'." Kecuali seseorang yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya di medan jihad, kemudian dia tidak kembali sedikit pun, tidak pulang ke rumahnya, meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para ulama ahlul ilm, mereka menyatakan bahwasannya 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini, itu adalah afdalu ayyamis sanah. Itu adalah sebaik-baik hari-hari dalam setahun. Sehingga hari-hari yang kita lewati dalam setahun, yang lebih baik atau yang paling utama adalah ayyamul ashr. Adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para ulama juga mengatakan 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah ini, itu juga afdal, lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Sehingga para ulama memberikan nasihat kepada kita untuk kita memanfaatkan fursah, kesempatan yang emas ini, ketika kita diberikan umur panjang dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini. Di antara alasannya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di mana beliau menyatakan bahwasannya sebab diistimewakannya 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah dikarenakan pada bulan tersebut adalah bulan berkumpulnya berbagai induk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min salatin, berupa ibadah salat, wasiyamin, berupa ibadah berpuasa, wassadaqah, dan ibadah bersedekah, walhaj, dan ibadah berhaji, yang keempat ibadah ini tidak bisa berkumpul kecuali pada bulan Dzulhijjah. Kecuali pada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ini merupakan kesempatan bagi kita semuanya. Sekali lagi, yang memiliki al-mal, yang memiliki harta, kesempatan untuk bersedekah di hari yang Allah SWT istimewakan, yang amalan dan sedekah pada hari tersebut mudha'afah, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayam pada hari-hari ini berjumlah cuma 10, itu merupakan ayam qalilah. Merupakan hari-hari yang jumlahnya sangat sedikit. Cuma 10 hari dibandingkan hari-hari dalam 1 tahun. Hari yang jumlahnya sangat sedikit dan sangat singkat. Sehingga wasiat para ulama untuk betul-betul memanfaatkan ayyamul asyr untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, atau dia mengucapkan lafaz takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dia ucapkan semenjak hari pertama masuknya bulan Dzulhijjah, dan ini disebut dengan takbir al-mutlaq, dengan takbir mutlak. Dia ucapkan ketika dia keluar dari rumahnya, ketika dia berkendaraan, ketika dia bekerja, untuk senantiasa membasahi lisannya dengan amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, atau bertakbir dengan takbir mutlak tadi. Yang takbir mutlak ini dalam setiap tempat dan setiap kondisi, kecuali setelah selesai menjalankan sholat wajib, ba'da salam, dia tidak mengucapkan takbir ini. Tidak mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena ini disebut dengan takbir muqayyad. Sedangkan takbir muqayyad dimulai setelah sholat fajar pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada yaum Arafah. Ya, ba'dal fajar pada tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir pada ba'dal asr fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah apa yang kita sampaikan sudah diwasiatkan dan disampaikan pula oleh asatidah yang berada di sini. Ya, sehingga ini sebagai bab at-tadhkirah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan senantiasa kita memberikan wasiat, memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan dorongan dan peringatan, karena yang seperti ini akan membawa manfaat bagi orang-orang yang di dalam kalbunya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai bab an-nasiha untuk antum semuanya. Dan terakhir kali kita mengingatkan dan kita berwasiat kepada antum semuanya untuk menjaga nikmat yang sangat agung ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan tempat yang terbaik bagi antum semuanya untuk hidup bersama keluarga. Saya sebutkan tempat yang terbaik karena tempat ini adalah tempat yang dihidupkan padanya majelis-majelis ilmu, ya, dipenuhi dengan majelis-majelis ilmu, dikaji di sana Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, sehingga bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat di dalam mengikuti kajian-kajian, mengikuti bimbingan-bimbingan asatidah yang mereka juga walhamdulillah mendapatkan bimbingan pula dari asatidah-asatidah kita, juga ke atasnya lagi dari para ulama al-kibar ahli sunnati wal jamaah. Semoga dengan rasa syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Terus Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan jangan lupa doakan kepada asatidah kita agar mereka tetap istiqamah, agar mereka tetap memiliki semangat dan bersabar di dalam mendidik putra-putri kita, di dalam mendidik kita semuanya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung. Ana yakin dan yakin bahwasanya kita secara pribadi, termasuk ana secara pribadi, tidak akan mampu untuk kita bisa mentarbiyah putra dan putri kita tanpa adanya andil dari mereka, tanpa adanya ta'awun dari segenap pihak. Adapun kita selaku orang tua, mungkin kita hanya mampu untuk memberikan makan, memberikan minum, membayar SPP dan lain sebagainya. Tetapi tarbiyah ya terhadap putra dan putri kita banyak diberikan oleh asatidzah kita. Ya, sehingga doakan mereka semuanya. Semoga yang hadir di sini ada pihak-pihak yang didengar doanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang didengar di sisi Allah Azza wa Jal, mereka itu adalah orang-orang ad-du'afa. Mereka adalah orang-orang al-fuqara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya dakwah kalian dan dakwah kalian itu ditolong dengan sebab keberadaan mereka. Orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang fuqara, yang mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan lupa doakan mereka, sehingga semoga doa dari antum semuanya didengar, ada yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tidak lupa mendoakan wulatul umur, pemerintah kita semuanya, agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Apabila ada yang luput, kekeliruan dan kesalahan, maka itu murni dari diri pribadi ana yang penuh dengan kejahilan. Dan semoga ada yang mengingatkan dan memperbaiki apa yang keliru dan salah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.